Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Arsalahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini, di sore dan di pagi hari ini, kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana pula perjalanan hidup ini agar kita dapat kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan mencintainya untuk bertemu dengannya. Pada hari ini kita telah sampai pada surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Muslimin muslimat hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat ini kita menemukan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, terdapat tanda-tanda. Sebenarnya tanda-tanda apa yang didapat dalam penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, bagi orang yang berakal? Kata-kata ulil albab, orang yang berakal, itu menarik untuk kita kaji karena Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi pernah menjabarkan al-albab berasal dari kata-kata lubun. Lubun artinya inti. Ulil albab, orang yang mengetahui apa yang tersirat, apa yang menjadi inti dari permasalahan. Betul. Kenapa? Karena kalau dilihat malam dan siang, penciptaan langit dan bumi, kalau orang yang tidak memiliki penerawangan, istilahnya Ustaz Hanafi, atau melihat lebih jauh ke depan, maka terlihat ya gunung, biasa langit saja, ya langit, bumi ya bumi, tiap hari pergantian malam dan siang. Betul. Tidak ada apa-apanya. Iya. Tapi bagi orang yang berpikir, ada keindahan di balik alam itu. Masya Allah. Jadi bukan sekedar indah saja. Betul. Karena apa? Dia melihat bukan sekedar simbol tapi inti. Apa yang didapat dari keindahan alam, di baliknya pasti ada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Di balik siang dan malam ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang membedakan antara orang yang berpikir, merenungi, tadabur, dia akan sampai bahwa ma khalaqta hadza batila. Tidak pernah sia-sia yang kau ciptakan ini ya Allah. Betul. Dan akhirnya seperti ayat sebelumnya disebutkan, ketika dia melihat langit dan bumi, siang dan malam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang dimuliakan Allah, wakhtilafil laili wan nahar, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, perselisihan dalam arti datangnya malam setelah siang, datangnya siang setelah malam. Betul. Ini suatu hal yang menarik. Karena rupanya, mana yang duluan Ustaz Hanafi? Malam atau siang, siang atau malam dalam bumi ini? Sebenarnya sama saja. Sama saja. Berputarnya begitu. Karena apa? Karena rupanya bumi ini bulat. Betul. Ada bumi yang menghadap bulan. Betul. Berarti malam hari. Iya. Ada bumi yang pada waktu itu menghadap ke matahari. Maka pada waktu itu siang hari. Jadi yang menghadap kepada matahari siang. Jadi di dalam siang ada malam, di dalam malam ada siang. Masya Allah. Jadi disebutkan inilah ayah, satu tanda. Tanda. Jadi tanda-tanda malam dan siang ini banyak sekali tandanya. La ayatin tanda-tanda. Jadi kalau kita merenungi, maka kita akan sampai pada satu titik. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma kholakta haza batila. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin sia-sia kamu ciptakan. Yang kedua dari ikhtilafil lail, datangnya bahwa malam itu gelap. Malam itu identik dengan gelap, yeah. Dan siang itu identik dengan terang. Apa dibalik terang dan gelap itu? Bukan sekedar terang dan gelap saja. Rupanya manusia ini perlu istirahat. Yeah. Nah, jadi dibalik terang dan gelap itu ada kegiatan manusia yang perlu di stop. Yeah. Istirahatlah manusia. Ada di mana manusia terus bekerja, butuh siang. Maka liulil albab ini sangat menarik untuk kita kaji. Karena apa? Karena manusia itu diberikan suatu akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akal inilah yang akan mencerdaskan manusia, yang menyebabkan manusia memiliki tiga fungsi. Wastakmarukum fiha, untuk memakmurkan bumi. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang ketiga, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Ketiga hal ini terkait, dan ketiga hal ini menjadi mudah dilaksanakan apabila manusia itu menjadi ulil albab berpikir. Mungkin Ustaz Hanafi bisa menambahkan. Iya, menarik sekali Ustaz Zainal. Ternyata dengan ayat ini kita bisa memastikan, walaupun seandainya tidak ada sebuah penelitian yang menyeluruh tentang kebulatan bumi. Iya. Dengan ayat ini saja kita sudah bisa memastikan bumi itu bulat, yeah. Karena tidak akan ada terjadi perbedaan antara siang dan malam secara bergantian, secara bagus, secara simultan, bila tidak bulat. Iya, yeah. Bertahap, nah, dia bertahap ya, prosesnya dari pagi fajarnya, yeah, sedikit, habis itu siang terang, habis itu malam mulai mendung terus, lagi, ya gelap lagi. Dan yang kedua, yang hebatnya, kita yang di dalam bumi ini sendiri tidak merasakan suatu keanehan terhadap pergantian malam dan siang. Iya, karena tidak fundamental. Gitu, misalnya ya, saja ada urat-urat kita yang kejang misalnya, entah bagaimana. Itu pertanda malam mau tiba. Atau kita kejang-kejang sebentar, itu pertanda siang mau berakhir. Iya. Gitu. Nah, ini menunjukkan kita sederhana saja, santai saja. Yang ada hanya kita merasakan ada mulai gelap, lampu mulai diterangkan. Di mana-mana sudah pasang lampu. Begitu pagi, di mana-mana sudah mengematikan lampu rumahnya atau lampu jalannya masing-masing. Iya. Nah, itu saja yang terjadi sama kita. Dan satu yang kedua, bahwa ternyata bila kita memperhatikan proses metabolisme pada tumbuhan, pada hewan, pada kita juga manusia, itu justru terjadi pada malam hari. Penguatan-penguatan kejiwaan kita itu justru terjadi pada malam hari. Sehingga pagi harinya segar kembali, ya. Siap beraktivitas. Inna ashadu aqwamu wa aqwamu qila. Ashadu wat'amu wa aqwa. Inna nasyiatal lail. Sesungguhnya nasyiatal lail itu artinya pembentukan malam, adanya proses-proses yang terjadi pada malam hari itu lebih kokoh dan mengokohkan jiwa manusia. Iya. Misalnya saja bila orang mukmin, dia akan sholat malam. Menyerahkan dirinya kepada Allah. Begitu habis isya, dia ingin sholat untuk jam 4 malam. Dia kokohkan lagi jiwanya. Begitu pagi, subuh, dia segar. Begitu siang, dia siap untuk bekerja dan berjuang. Iya. Nah, memang luar biasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi memang menarik sekali kata Ustaz Hanafi, bahwa dibalik keindahan, dibalik keunikan bumi, dan dibalik langit yang disebutkan di sini dengan samawat jama, iya, ada lapisan tujuh. Kita pun nggak tahu bagaimana lapisan itu, apakah seperti kue lapis legit gitu ya, atau bentuknya bagaimana, tapi semuanya itu tidak sia-sia dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hal yang menarik lagi, suatu pembelajaran yang menarik di sini, kalau kita mau kaji panjang lebar, liulil albab, bagi orang yang berpikir. Jadi sebenarnya umat Islam ini diminta Allah untuk cerdas. Betul. Melihat inti permasalahan. Betul. Jangan sampai terjebak pada gulit dan simbol. Iya, iya. Kembali lagi dalam masalah kepemilihan. Jadi sebenarnya jangan sampai kita melihat seseorang dari baju kukunya saja. Iya. Simbol. Atau karena dia memakai peci, pakai jubah, bahkan dia sudah dikatakan syekh ulama. Ulama. Tapi sebenarnya bukan di situ. bagaimana di sini Allah juga mengatakan situ, jangan hanya melihat alam ini cantik sudah sampai di situ saja, tapi lihatlah siapa yang menciptakan di balik alam ini. Oh, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulil albab yang bisa cerdas menilai dan memilah memilih. Ah, jangan sampai karena baju koko dia sudah dikatakan Islam. Karena semua orang bisa beli baju koko. Kapan saja. Kapan saja. Orang pakai peci siapapun boleh pakai peci. Tapi sebenarnya Islam itu memiliki kriteria, memiliki hakikat. Hakikat Islam itu apa? Dia ada ketuhanan. Betul. Puncak dari Islam itu pemimpin yang menyatakan Islam itu dia memiliki 4 kriteria. Iya. Pertama ketuhanan, terus habis itu kemanusiaan, terus habis itu menengah, terus habis itu etika. Iya. Apakah ketika seorang pemimpin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi visi misi dia dalam bekerja? Ada enggak rasa takut dia ketika dia memimpin itu? Iya. Terus apakah dia memiliki sensitivitas terhadap hati nurani rakyat? Betul. Apakah dia menjalankan ini sesuai dengan moral dan etika agama dan masyarakat? Masyarakat. Apakah dia bersifat moderat dalam segala hal? Betul. Tidak terlalu mubazir dan tidak juga terlalu ikat pinggang. Iya. Nah, ini adalah ulil albab tadi. Betul. Melihat inti dari Islam. Islam itu adalah 4 hal itu, 4 sebagaimana hal yang sudah kita kaji banyak ini. Iya. Nah, itu mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin Ustaz Hanafi bisa melihat ini. Ya, menarik sekali bila kita kaitkan ini dengan nilai-nilai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita melihat bahwa dari setiap jengkal tanah Indonesia ini menghasilkan nilaian rupiah yang sangat berharga bagi kita. Tidak ada jengkal demi jengkal yang tidak bernilai. Berbeda dengan padang pasir yang memang walaupun satu hektar tanahnya tak ada artinya karena tak ada yang bisa tumbuh di atasnya. Iya, benar sekali. Mungkin aja mereka diberi Allah nikmat dengan banyaknya minyak di bawah kandungan buminya. Itu perkara yang lain. Nah, yang paling potensial adalah alam kita, alam Indonesia. Nah, justru dengan adanya siang dan malam ini, Allah mengolah alam Indonesia ini supaya tetap menjadi eksis dan betul-betul menjadi sumber potensi bagi dunia, bagi energi dunia. Nah, maka kita lihat bila kita bersyukur sebagai bangsa, bila kita bersyukur sebagai pemimpin, maka yang paling enak memimpin Indonesia. Ya, paling enak menjadi rakyat-rakyat Indonesia. Seharusnya. Seharusnya. Kalau kita lihat pada rakyat-rakyat, pada masyarakat yang rata-rata nilai tandus, mereka tidak ada mendapatkan sebuah kemakmuran yang seperti kita. Iya, benar sekali itu. Enak, nilai-nilai kebaikan yang muncul. Dan kalau kita melihat spesifiknya lagi, bahwa dengan jaminan keamanan dan kemakmuran bumi yang begitu melimpah ruah, kita tidak takut miskin. Seharusnya. Dan tidak seharusnya kita miskin. Benar sekali. Iya, tidak seharusnya kita miskin. Iya, benar sekali. Kita harus jadi orang kaya dan kaya, betul-betul makmur. Iya, betul sekali kata Ustaz Nafi. Kalau kita lihat di Mesir itu Ustaz Nafi ya. Kalau musim dingin menggigil sekali ya. Tiga selimut pun tak cukup-cukup. Tembus juga dingin itu ya. Kalau panas gimana Ustaz Nafi? Luar biasa. Luar biasa ya. Buka baju. Kalau Anda pernah membaca Habibur Rahman Al-Shirazi tentang ayat-ayat cintanya, itu lebih kurang seperti itulah yang digambarkan. Ya, panasnya berdesir-desir seperti kita masuk dalam sebuah open gitu. Iya. Luar begitu biasa. Juga Jepang Ustaz Hanafi. Betul, ya. Bagaimana gempa mungkin sebentar-sebentar gempa. Indonesia baldatun thayyibatun seharusnya. Luar biasa. Benar sekali. Saya pernah mendengar satu pengakuan dari beberapa kalangan Arab, mungkin pejabatnya yang datang dan turun di Cengkareng, Soekarno-Hatta, lain segala macam tempat-tempat yang lain. Apa katanya? Innal Indonesia qita'atun minal jannati wudi'at fil ardi. Allah. Sesungguhnya Indonesia ini adalah satu potong surga yang diciptakan Allah, diletakkannya di muka bumi. Iya. Nah, begitu indahnya, begitu bagusnya alam kita ini. Tapi ternyata begitu tangan-tangan jahil, orang-orang yang tidak punya nurani memimpin dan mengurusnya, mengaturnya, jadilah dia sebagai bencana. Bencana, musibah ya. Jadi musibah jadinya, bukan menjadi yang hal yang nikmat, baik. Ya. Seharusnya ayat tadi ini adalah merupakan pendorong, sugesti yang sangat positif bagi umat, bagi manusia untuk kembali menyatakan ketuhanannya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Mengokohkan nilai-nilai kemakmuran itu sendiri. Iya. Saya kira ya, di mana kita pernah belajar di Mesir dengan alam yang serba terbatas. Iya. Mereka hanya memanfaatkan kesuburan delta Nil itu saja. Sepanjang sungai Nil itu saja. Tapi kita lihat ya, kita rasakan hidup 7 tahun, 8 tahun di sana, tomat harganya biasa saja, tidak melonjak-lonjak. Makan buah bisa mungkin makan, sehari 3 kali iya, ya. Iya, makan buah sebetulnya 3 kali sehari. Beras, ish atau bahasanya roti yang menjadi makanan kebutuhan pokok, itu di mana-mana ada dengan harga yang terjangkau. Nah, kenapa? Saya melihat bukan mereka kaya, tetapi mereka pandai mengolah. Mengolah, mengatur. Mengatur, dan jujur. Jujur. Iya, jujur. Dan mereka menggunakan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya, walillahi mulkus samawati wal ardu tadi. Iya. Kalau Allah pemilik kerajaan, kita tinggal mengaturnya saja. Sesuai dengan kehendak Allah. Iya, benar sekali. Iya. Al-malu malullah, itu kan hakikatnya begitu. Harta benar itu sekali. Adalah milik Allah. Jadi begitu seorang satu negara mendapatkan harta uang masuk bagi negara tersebut, dia gunakan untuk rakyatnya. Jadi benar sekali kata Ustaz Hanafi bahwa agama itu bukan individu sifatnya. Bukan. Tapi agama itu juga sifatnya sosial kemasyarakatan. Oh. Ayat yang kita kaji ini tidak ada kaitannya dengan ibadah ansih rukun Islam yang 5 tadi. Tidak. Dan bukan berarti ini Ustadz nih kok ceritanya tentang duniawi sekali nih, bagaimana memakmurkan rakyat. Tapi memang rupanya ide dari agama diturunkan di muka bumi ini adalah untuk memakmurkan rakyat. Betul. Wastakmarukum fiha, sebagaimana dalam surat Al-Hud itu tadi. Maka kata ayat yang lain, ayat yang lain disebutkan fanu yassiruhu lil yusra. Iya. Wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Orang yang beriman kepada keislaman, betul-betul yakin kepada Allah, maka akan kami mudahkan jalan-jalan untuk yang baik. Iya, benar sekali. Iya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kita lagi mengkaji ayat 190 dari surah Al-Imran, dapat kita simpulkan bahwa diharapkan umat Islam itu menjadi umat yang cerdas. Betul. Yang cerdas dalam hal tidak saja melihat keindahan langit dan bumi, siang dan malam sebagai satu keindahan semata, tapi di balik keindahan itu ada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk memanfaatkan keindahan alam ini sesuai dengan habitatnya, dan bagaimana kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pandai mensyukuri nikmat. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.